بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، عادنا الله وإياكم من النار. Masih berkaitan tentang An-Naqid As-Sadis, yaitu pembatal Islam yang keenam, ya, tentang orang-orang yang memperolok-olok atau mengejek, melecehkan, merendahkan agama Islam, ayat-ayat Allah atau syariatnya. Ini termasuk bentuk kekufuran sebagaimana yang diterangkan di dalam ayat 65 sampai 66 dari surat At-Taubah. Wala insaltahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apabila engkau tanya kepada mereka, ya, ketika itu mereka berkumpul di satu majelis dan ada seorang di antara mereka yang mengatakan bahwasanya Qurra'ina mar'ayna qurra'ina arghabutunan waqdaba al-sina wajbana inda liqa. Jadi orang yang paling mementingkan dunia, kemudian juga mulutnya atau lisannya itu seringnya berdusta, dan orang yang penakut ketika berhadapan dengan musuh-musuh Allah. Itu ucapan mereka, ucapan salah satu di antara mereka, dan Allah Subhanahu wa taala hukumi semuanya yang ada di majelis itu sama, ya. Jadi kalau ditanya kepada mereka kenapa mengatakan demikian, ya, pasti mereka akan menjawab la yakunu la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami hanya senda gurau, ya, bercanda, bermain-main, tidak serius. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian memperolok-olok, mengejek? La ta'tadiru, tentunya tidak ada ampun lagi. Qad kafartum ba'da imanikum. Engkau sudah terjatuh atau kalian sudah terjatuh kepada al-kufur setelah kalian beriman. Padahal yang mengucapkan satu orang, namun yang lain tidak mengingkari. Nah, baik. Wa kadzalikal ladina yatanaqasuna as-sahaba kal ladina yukadzibuna Allah taala. Demikian pula orang-orang yang dia merendahkan atau melecehkan sahabat, mencela sahabat, sama saja dia seperti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. لأن الله تعالى أثنى على الصحابة في آيات كثيرة. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat di dalam amalan mereka menolong agama Allah, berkorban untuk senantiasa di atas syariat Islam, padahal mereka diintimidasi oleh kaumnya, diusir dan sebagainya untuk menjalankan syariat Allah, untuk mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang yang membenci mereka, terutama dari kalangan Syiah, itu membenci bahkan mengkafirkan para sahabat. Tentu ini berseberangan, bertentangan dengan ayat Allah, padahal ayat Allah memujinya, sedangkan mereka malah mencelanya. Wa qala ta'ala was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Ini bukti pujian Allah. Jadi orang-orang yang terdahulu yang masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin ataupun dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka ihsan, radhiyallahu anhum wa radu'an, tentunya Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Balasan Allah apa? Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Tentunya bagi mereka itu sudah dipersiapkan surga yang mengalir di bawahnya sungai. Nah, ini pujian Allah terhadap para sahabat, berbeda dengan al-zayg wal-dalal yang mereka malah mencelanya, ingin menghancurkan Islam dengan mencela para sahabat. Bahkan bisa jadi mereka juga mengingkari beberapa hadis atau banyak hadis, dikarenakan banyak mengkafirkan as-sahabah. Fahaulail muhajirun wal ansar humus sahabah radhiyallahu anhum. Ya, di ayat ini dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizhahullah taala bahwasanya yang dimaksud al muhajirun, ya, kaum muhajirin dan kaum ansar, itu adalah as-sahabah, itu para sahabat radhiyallahu an. Ya. Man laki Rasulullah SAW. Ya. Jadi sahabat itu orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan mereka masuk ke dalam Islam. Wa haula yaqulun as-sahabah kafaru. Namun di antara celaan mereka apa? Para sahabat itu kafir. Walam yabqa minhum illa 'alal Islam illa al-arba'. Illa arba'. Jadi tidak tersisa lagi di antara mereka. Jadi semuanya kafir kecuali empat saja. Ya dadillah. Begitu banyak yang dikafirkan oleh mereka. Ya. Abu Bakar wa Umar. Yang termasuk apa? Afdal setelah para al-anbiya war-rusul. Ya. Wa bahada illa takdzib lillahi jalla wa ala. Dan tentunya ini tidak lain adalah perbuatan apa? Suatu kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ingin menentang apa? Ayat Allah. Wa yaqulu Allah jalla wa ala Muhammadur Rasulullah walladheena ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya itu asyidda alal kufar, keras terhadap orang-orang kafir, ya, tidak berwala terhadap mereka, berloyalitas, ya, jadi tidak boleh kita berloyalitas terhadap orang-orang kafir, ya, dijadikan teman karib, teman dekat, karena mereka sungguhnya sudah menentang Allah dan juga Rasulnya. Tidak boleh kita berloyalitas asyidda alal kuffar, ya, harus barok terhadap mereka. Ruhama'u bainahum, jadi orang-orang berwala terhadap orang kafir itu dikatakan imanuhum ba'if, imannya itu lemah atau bisa jadi bisa hilang keimanan yang sempurna yang ada padanya, bisa jadi hilang kalau dia membela orang kafir untuk menghancurkan kaum muslimin. Ruhama'u bainahum, dan sebaliknya Rasulullah dan juga orang yang bersamanya itu para sahabat itu, mereka saling berkasih sayang di antara mereka, ya, artinya saling menolong, memberikan bantuan dan sebagainya, ya, mencintai, tidak saling mencela, tidak saling mengumbar aib mereka di antara mereka. Lah, mereka itu saling berkasih sayang. Apabila mereka terjatuh kepada kesalahan, tentunya mereka memberikan satu nasihat agar kembali kepada jalan yang benar, bukan untuk dijauhi, bukan untuk dijatuhkan, bukan untuk dijadikan ajang pelecehan. Tarahum rukaan sujada, kalau engkau lihat mereka itu ruku sujud dalam rangka apa? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, untuk mencari keutamaan karunia Allah dan juga keridhoannya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, dengan apa? Adanya tanda di wajah-wajah mereka dari bekas sujudnya. Itu orang-orang yang beriman kepada Allah, ya. Yang dimaksud adalah di sini adalah as-sahabah radhiyallahu anhum. Fayaqulun, namun sebaliknya kalau orang-orang yang dia tidak senang, yang ingin menjatuhkan kaum muslimin atau menjatuhkan syariat Islam, itu mereka menyatakan apa? Fayaqulun as-sahabah kufar. Jadi sahabat itu, para sahabat itu kafir. Subhanallah. Yadumuna min asnallah alaihim, man asnallah alaihim. Mereka mencela, padahal Allah subhanahu wa ta'ala memuji mereka, ya. Yang Allah puji, mereka cela, ya. Jadi mereka mencela orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan sanjungan, berikan pujian kepada mereka atas amal-amal perbuatan mereka. Namun sebaliknya, ya, orang-orang kafir ataupun orang-orang yang memiliki penyakit itu malah mencelanya, memberikan kritik dan sebagainya yang bentuk cemoohan, celaan, perendahan dan sebagainya, menjatuhkan kehormatan. Ya dan billah. Bahkan juga wa yukaffiruna man asnallahu alaihim, dan tidak segan-segan mereka juga apa? Mengkafirkan. Sudah mencela, mereka kafirkan pula. Artinya sudah jauh lagi perbuatan atau ucapan mereka. Man asnallahu alaihim, yang padahal Allah Subhanahu wa taala telah memujinya. Jadi orang yang dipuji oleh Allah, mereka apa? Mereka cela, mereka kafirkan. Wallahu jalla wa ala yaqul, bahkan di ayat yang lain pula tentang apa bukti pujian Allah Subhanahu wa taala atau jalla wa ala terhadap para sahabat, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, bagi orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka sudah terusir dari rumah-rumah mereka, kampung halaman mereka dan harta-harta mereka, mereka tinggalkan. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, dalam rangka apa? Mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dan keridhoannya. Wa yansuruna Allah wa rasulahu, dan mereka berjuang untuk menolong Allah dan Rasulnya, agama Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun, dan mereka adalah orang-orang yang shadiq, orang yang benar. Nah, haula humul muhajirun, ya, mereka itu adalah orang-orang muhajir. Ya, lil fuqara ini ditujukan kepada orang muhajirin, itu kaum yang berhijrah dari Mekah ke Al-Madinah. Summa qala fil ansar, kemudian juga bukti pujian yang lainnya terhadap kaum ansar. Walladina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim, dan orang-orang yang sudah mereka bertempat tinggal di Madinah, ya, dan juga memiliki keimanan sebelum mereka, ya, sebelum datangnya mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajah, bahkan mereka juga tidak ada keinginan, ya, di dalam hatinya, ya, mimma utu, terhadap apa yang telah mereka berikan. Jadi mereka memberikan bantuan terhadap orang-orang muhajir, dan mereka ikhlas karena Allah, tidak menginginkan hal-hal yang lain, tidak ada keinginan di dalam hati untuk masalah dunia. Mereka ikhlas karena Allah memberikan bantuan pertolongan terhadap orang-orang yang berhijrah ketika itu. Wa yu'thiruna 'ala muslimin walau kana bi khassasah, terus mereka berikan, ya, sekalipun mereka pada dasarnya mungkin kesulitan, dalam keadaan susah, tapi tetap mereka memberikan apa? Support, memberikan bantuan. Itu seharusnya yang harus kita lakukan terhadap kaum muslimin, ya, bukan saling menjatuhkan, ya, saling memberikan apa komentar yang tidak baik ataupun hal-hal yang lain bisa menimbulkan fitnah. Contoh dari orang-orang Al-Ansar, mereka memberikan bantuan, tidak ada keinginan yang lain, ikhlas karena Allah ingin membantu mereka, kesulitan mereka, kekurangan mereka, bahkan orang-orang yang tidak mampu mungkin dianggap susah pun ikut membantu. Wa may yuqashuha nafsihi, dan tentunya orang seperti ini yang dijaga oleh Allah dari perkara-perkara apa? Kekikiran, tidak bakhil harta, tidak bakhil ilmu, tidak bakhil segalanya, nafsihi, ya, tentunya faulaika humul muflihun, tentunya mereka adalah orang-orang yang muflih, orang yang beruntung. Masya Allah, ini bukti ruhama bainahum, artinya saling mencintai, memberikan pertolongan dan sebagainya. Haulai humul ansar, itulah orang-orang ansar, artinya mereka juga memiliki kelebihan, ya. Wahadihi sifatum, dan ini adalah sifat-sifat mereka, ya, dari para sahabat, ya, dari kalangan muhajirin dan ansar. Bahkan juga summa qala walladina jau min ba'dihim yakuluna rabbana ufir lana wal ikhwanina alladina sabakuna bil iman, bahkan diantara mereka juga ada yang mendoakan, ya, orang yang setelah datang kepada mereka itu mengatakan, rabbana ufir lana, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan juga saudara-saudara kami, saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, artinya yang sudah lebih dahulu masuk ke dalam Islam, yang diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al fi qulubina ghilla, dan tentunya jadi jangan jadikanlah hati-hati kami nanti terjatuh kepada kesesatan. Illadzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya. Nah, itu diantara sifat-sifat mereka ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam ayatnya. Artinya amal-amal mereka itu masya Allah begitu mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berikan pujian di berbagai ayat, dan jaminan mereka adalah jannah, surga. Walakin idza kana man jaa ba'dahum man yaqul, akan tapi ternyata masih ada saja ya, orang-orang yang mengatakan apa setelah mereka itu, Allahumma al'an Aba Bakr wa Umar, ya Allah laknatilah atau kutuklah Abu Bakar Umar, iya dan billah. Ucapan-ucapan yang keji, yang tidak pantas diperuntukkan kepada afdalul ummah ya, ba'da al-anbiya wa rasul. Tidak pantas orang yang paling utama ya, setelah nabi dan rasul dilakabi atau dijuluki kafir atau dilaknat. Wal'an Aisyah, bahkan mereka juga berani untuk mengucapkanlah laknati atau juga kutuklah Aisyah ummul mukminin, istri Rasulullah SAW. Artinya sama saja dia menganggap Rasulullah SAW tidak diberikan oleh Allah istri yang baik, iya dan iya. Atau juga Rasulullah tidak bisa mendidik keluarga yang baik, iya dan billah. Wal an fulan wa fulan min as-sahabah, bahkan mereka juga berani untuk mengatakan fulan fulan dari kalangan sahabah itu mereka laknat. Ma hakamahum indallahi ta'ala, lalu kira-kira apa hukumannya terhadap orang seperti ini insyaallah. Nasallahu alafiyah. Lakin yajib 'ala syababil muslimin, nah, akan tapi wajib bagi pemuda ya, para pemuda dari kalangan muslim itu, ayyatanabahu ila hadihi al-umur, untuk senantiasa memberikan perhatian khusus terhadap perkara ini. Jangan sampai dia terjatuh, termakan oleh ucapan-ucapan yang jelek seperti ini. Ya mungkin mereka asalnya tidak seperti ini, baik kelihatannya, namun ternyata di situ mereka memiliki slogan, memiliki propaganda yang busuk, yang jelek, ingin menghancurkan para pemuda syababul muslim ya. Hati-hati, wala yanakhada'u bihadihi di'ayat wa tallilat, jangan sampai tertipu dengan apa tadi, propaganda, slogan-slogan, wa tallilat atau ajakan-ajakan, dan juga bentuk-bentuk penyesatan mereka. Wa anna man qala, ada juga di antara mereka yang mengatakan innahu muslim, dia adalah seorang muslim. Kalau sudah dikatakan muslim, bahwa muslim, maka muslim. Walau saudara minum yang kusuh Islam, sekalipun mereka telah mengamalkan atau memiliki perbuatan yang di situ perbuatannya bisa membatalkan keislaman, tetap dikatakan muslim. Itu ada syubhat lagi. Kalau sudah muslim, muslim. Sekalipun dia melakukan suatu perbuatan yang bisa membatalkan apa, keislamannya. Wala nufarriq bainan nas, jangan engkau beda-bedakan di antara mereka, di antara manusia. Fanaqul, lalu kita katakan innana la nufarriqu bainan nas as-salihin wa at-thayyibin, sungguhnya kami tidak membedakan antara orang yang saleh dan orang yang baik ya. Innana nufarriqu bainat thayyib wal khabith, namun kami hanya membedakan orang-orang yang baik dengan orang-orang yang jelek. Qala ta'ala kulla yastawil khabith wa tayyib, di dalam ayat ini katakan, katakanlah tidak akan sama orang-orang yang apa, al-khabith dengan at-tayyib ya, yang jelek dengan yang baik. Wala ajabaka fil khabith, sekalipun orang-orang yang jelek itu mungkin kelihatannya baik, kelihatannya bisa memberikan suatu keindahan, dia bagi kamu. Namun tetap saja dia adalah sifatnya, kelakuannya jelek. Fattakullah ya ulil albab, yang sampai tertipu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai yang ya ulil albab, la'allakum tuflihun, orang yang berakal, agar kalian itu beruntung. Fanahnu la nufarriq bainal muslimina hasan wa kalla. Sekali-kali kami tidak membedakan di antara kaum muslimin. Wa innama nufarriq bainat thayyib wal khabith. Kami hanya membedakan apa? Orang-orang yang baik dengan orang yang jelek. Liyamizallah al-khabitha minat thayyib. Waj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'd. Fayarkumahu jami'an. Faj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun. Jadi Allah Subhanahu wa taala membedakan antara khabith, ya, orang-orang yang jelek dengan orang yang baik. Dan menjadikan orang khabith satu dengan yang lain dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu dimasukkan ke dalam waj'alahu fi jahannam. Dikumpulkan lalu masuk mereka semua ke dalam jahannam. Dan mereka adalah orang-orang yang rugi. Naam. Fa Allah azza wa jal mayyiz bainal khabith wat thayyib. Allah sendiri telah memisahkan, membedakan antara al-khabith dengan at-thayyib. Berbeda dengan ucapan yang tadi, ya, tidak bisa membedakan antara al-khabith dengan at-thayyib. Ya. Dia ingin menggabungkan antara kejelekan dengan kebaikan. Bahkan orang-orang yang sudah baik dijelek-jelekan. Hati-hati. Itu subhatnya mereka. Ya. Fallahu ja'azza wa jal itu mayyiz bainal khabith wat thayyib, membedakan antara yang jelek dengan yang baik. Falladhi la yumayyiz bainal khabith wat thayyib imma annahu laysa indahu aqliyah. Jadi orang yang tidak bisa membedakan antara perkara yang jelek dan yang baik, ya, bisa jadi dia apa? Laysa indahu aqliyah, tidak punya akal lagi. Ya, akal sehatnya sudah hilang. Ya. Fitrahnya sudah hilang. Jadi dikatakan imma innahu laysa inda aqliyah yumayyiz biha. Artinya dia tidak punya akal lagi untuk bisa membedakan keduanya. Ya. Wa imma annahu laysa indahu iman. Atau bisa jadi dia memang sudah tidak ada keimanannya lagi. Ya, dan jadi kalau orang ada di antara orang yang tidak bisa membedakan antara yang jelek, artinya tidak terbuka, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu hidayah, bisa jadi tadi tertutup akalnya. Dia tidak bisa mendakan lagi. Atau bisa jadi tadi laisa indahu iman. Iya kan? Kalau dia masih bersekongkol dengan orang-orang yang jelek, khawatir apa tadi? Laisa indahu iman. Imannya sudah sedikit-sedikit terkikis. Fa kullun nas indahu sawa. Karena apa? Karena seperti ini dianggap sama semua. Wala indahu iman. Dan juga tidak memiliki apa? Keimanan. Yufarrit bihi bainal mu'min wal munafiq. Wala indah iman. Ataupun juga tadi tidak memiliki apa? Keimanan. Ya. Jadi semuanya disamakan antara orang yang jelek dengan orang yang baik. Ya. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Artinya dia tidak memiliki keimanan. Imannya sudah naqis, sudah berkurang. Wala inna iman yufarriq baihi bainal mu'min wal munafiq. Sehingga dia tidak bisa membedakan antara orang yang mukmin dan orang yang munafik. Mana yang harus dibela, mana yang harus diberikan apa nasihat. Jadi tidak bisa membedakan wal kafir wal muslim. Bahkan juga bisa jadi dia tidak bisa membedakan apa? Antara orang kafir dan muslim. Ya. Mana yang harus dibela? Ya. Mana yang tidak? Wal mulhid wal zindiq. Orang yang di situ mulhid, ya, yang memiliki penentangan terhadap syariat atau zindiq. Sama ya, orang yang merusak agama ini. Ma'indahu tafriq bainan nas. Artinya tidak bisa membedakan perbuatan di antara kalangan manusia mana yang baik, mana yang jelek. Karena di antara suatu kaum itu pasti di antara mereka itu ada yang memiliki perbuatan jelek, ada yang memiliki perbuatan baik. Ya. Nah, orang-orang yang tidak memiliki keimanan, tidak memiliki aqliyah, itu sulit untuk membedakannya. Apalagi tidak memiliki apa? Ilmu. Itu mudah untuk terdorong, mudah untuk terbawa arus. Hada imma an fasidul aql. Bisa jadi apa? Orang ini akalnya sudah fasid, sudah rusak. Wa imma annahu fasidul aqidah, atau bisa jadi orang itu sudah rusak akidahnya. Ya dan bila pentingnya kita untuk terus menimba ilmu agar tidak apa? Fasidul aql wa fasidul aqidah. Nah, jadi penting untuk kita menimba ilmu, terutama ilmu an-nafi', ilmu asy-syar'i, kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat penting, ya. Jadi subhat itu begitu banyak, begitu indah, begitu mudah orang terdorong arsus. Lihat saja. Kalau di situ dia tidak memiliki ilmu, akan mudah terbawa arus. Dan dia akan berbalik menyerang orang-orang yang beriman, orang yang membela sunnah. Ya, artinya kejadian-kejadian seperti ini itu walaupun sudah terjadi ya, berabad-abad yang lalu, tapi ternyata masih ada ya, masih ada titisannya sampai sekarang ya, kejelekannya. Maka penting untuk menimba ilmu. Wal iyad billah. Wajib bagi muslim ayarif hadhihi al-umur. Wajib bagi muslim itu untuk mengenal perkara ini. Wa yata'ammal hadhihi al-ayah. Dan terus memperhatikan ayat ini. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, katakanlah apakah kepada Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian itu memperolok-olok. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, artinya tidak ada ampunan lagi bagi kalian. Karena apa? Kalian sudah kufur, sudah kafir setelah kalian itu beriman. La yaqbal udhrun. Artinya tidak lagi ada udhur, tidak diterima udhur. Jadi jangan sampai ingin berharap diberikan udhur orang seperti ini. Ya. Allah sendiri tidak memberikan udhur kepada mereka. Man istahza'a, kepada siapa? Orang yang mencela, mengejek, memperolok Allah dan juga Rasulnya. Wa dalla ala anna man sabballaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam yakfur. Ini menunjukkan apa? Orang yang mencela Allah dan Rasulnya itu terjatuh kepada al-kufur. Mukhrijun minal millah. Iyadu billah. Naam. Nah, ini poin yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan juga bisa kita bermuhasabah agar senantiasa kita menjaga lisan kita sebelum kita berucap, apakah ucapan ini bisa mengundang ataupun juga menjatuhkan kaum muslimin atau tidak, atau membuat fitnah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan-lisan kita, hati-hati kita, dan terus menimba ilmu agar senantiasa bisa yumayyiz bainal haqq wal batin. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.